Afwan Ustadz, mana mau? Yang pertama, apakah ada doa terkhusus untuk anak yang sudah meninggal? Ada apa di sana dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan doa khusus ya, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dilakukan pada saat sholatul jenazah, dan juga tentunya bisa pada waktu-waktu yang lain sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Doanya adalah Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma walhiqhu bi salihil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi bi rahmatika adzabal jahim. Abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma gfir li aslafina wa afratina wa man sabaqana bil iman. Doanya seperti itu. Allahumma ja'alhu faraton. Ya Allah, jadikanlah anak tersebut sebagai faraton, wa dhukhran, faraton wa dhukhran liwalidayh. Faraton wa dhukhran artinya adalah yang mendahului kedua orang tuanya di depan pintu surga. Ini faraton. Dhukhran sebagai amalan simpanan bagi kedua orang tua di hari kiamat nanti. Syafi'an mujaban, yakni makbulan, dan pemberi syafaat yang diterima di sisi. Ini makna daripada doa tersebut. Allahumma ja'alhu faraton wa dhukhran liwalidayh. Ya Allah, jadikan dia anak ini faraton yang mendahului di depan pintu surga, wa dhukhran dan sebagai simpanan, harta simpanan di akhirat nanti kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, dan pemberi syafaat yang diijabai. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma, ini doa untuk kebaikan kedua orang tuanya. Ya Allah, beratkan dengan kematian putranya tersebut timbangan kebaikan kedua orang tuanya. Wa'adhim bihi ujurahuma, besarkan pahala keduanya. Wa'alhiqhu bi sholihil mu'minin, dan pertemukanlah anak tersebut dengan orang-orang salehnya dari kalangan mu'minin. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim, dan jadikan anak tersebut dalam kafalahnya Ibrahim, yakni dalam asuhannya Ibrahim di surga. Waqihi bi rahmatika adzabal jahim, dan jagalah anak ini dengan rahmatmu dari adab neraka jahim. Wa abdilhu daran khairan min darih, dan gantikan untuknya rumah lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Allahumma gfir ya aslafina wa afratina wa man sabaqana bil iman. Ya Allah, ampunilah untuk para salaf kami, orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Jadi bisa seseorang untuk berdoa, dan ini diantara doa yang ma'thur ya dari Abu Hurairah, mauquf memang pada beliau diantara doa, sehingga bisa saja seseorang mendoakan dengan kalimat-kalimat yang lain, boleh. Tidak ada sesuatu yang tertentu. Tapi kalau seandainya memakai apa yang dipakai oleh Abu Hurairah, athar dari salaf, tentunya itu lebih utama. Wallahu a'lam. Allahumma ja'alhu faraton wa dhukhran wa syafi'an mujaban. Allahumma ja'alhu lana faraton wa salafan wa ajron. Bisa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Wallahu ta'ala alam biswab. Yang kedua, pertanyaan kedua, jika ada baju anak kami bergambarkan mobil, yang ada mata dan mulutnya, mobil yang ada mata dan mulutnya, semacam kartun Tayo, Ini sangat digemari ini tayo ini. Apakah kita tutupi mata dan mulutnya biar tidak terlihat? Semacam gambar makhluk bernyawa. Wallahu a'lam bishawab. Larangan di dalam hadis adalah menyerupai daripada makhluk Allah, sedangkan Allah tidak pernah menciptakan mobil yang memiliki mata dan memiliki mulut. Ya. Itu menyerupai dari makhluk buatan manusia. Sehingga tidak ada larangan padanya. Tidak ada larangan pada yang demikian. Sebelumnya ada fatwa, cuman dalam hal ini masih perlu mencari ya, fatwa daripada hukum permasalahan apa ini namanya, yakni gambar-gambar yang sifatnya tidak ada di alam nyata. Ini mungkin harus apa istilahnya ya, browsing ya. Pernah di apa namanya, diposting di grup-grup ikhwah kalau tidak salah, fatwa daripada beberapa ulama terkait masalah tersebut. Butuh waktu untuk kemudian mencarinya. Nanti insya Allah kalau sudah ada ya, kita akan coba sampaikan terkait dengan masalah ini kalau ketemu faedahnya, fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Singkatannya dari fatwa Syekh Mukbil juga ada hal tersebut kaitannya dengan gambar paku, kemudian paku tersebut dikasih kayak tangan begitu, kemudian mata dua begitu. Jadi lucu gambarnya, sesuatu yang tidak ada asalnya sama sekali. Apa hukumnya? Itu tidak termasuk daripada hukum makhluk bernyawa. Satu sisi. Tapi yang sisi lain ya, sisi lain kita jangan bermudah-mudah dalam perkara-perkara tersebut. Ya. Sebagaimana kita tidak bermudah-mudah dalam kemudian mengharamkan perkara-perkara yang sesuatu tersebut tidak diharamkan oleh syariat, kita juga jangan bermudah-mudah untuk menyatakannya itu boleh, itu boleh, itu boleh. Ya. Jadi yang lebih selamat ya dihindari. Ya. Perkara-perkara tersebut tetap dihindari. Kalau kemudian seseorang menggambar gambar mobil ya, jangan dikasih mata, jangan dikasih mulut. Kalau butuh kepada sesuatu ya, mungkin kita butuh sesuatu, memang di situ ternyata gambarnya gambar mobil bermata, sedangkan kita butuh terhadap sesuatu tersebut, ya, lantas dalam perkara ini enggak mengapa. Hajat. Sehingga ini yang perlu untuk tetap diwaspadai. Jadi mengharamkan sesuatu yang halal pun bukan perkara yang remeh dan bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Sebagaimana kita tidak berani untuk menghalalkan sesuatu yang haram, maka sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal pun juga bukan perkara yang remeh. Jangan sampai kemudian seseorang dengan ghirah keagamaan yang besar kemudian berlaku ekstrim, berlebih-lebihan dalam satu perkara. Meskipun kita menyarankan sesuatu yang lebih selamat, ya kan? Tetapi dalam perkara pengharaman ini tidak berani untuk kemudian bermudah-mudah dalam hal-hal tersebut. Apalagi al-asl fil asya al-ibahah, itu kaidah di dalam syariat kita. Asal dalam segala perkara itu mubah. Sehingga seseorang yang ingin mengatakan hal tersebut haram harus mendatangkan dalil. Sedangkan orang yang menyatakan halal, dia berpegang dengan sesuatu yang asal. Yang disuruh mendatangkan dalil adalah yang menyatakan haram. Yang ketiga, apa hukumnya menuliskan di nota tentang hukum jual beli dengan menuliskan kalimat barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Ditulis atau tidak ditulis, hukum dalam syariat memang demikian. Ya, memang demikian. Seseorang di saat jual beli dia harus tahu tentang hukum jual beli, harus mempelajari tentang syarat jual beli. Apa syarat-syarat jual beli? Jual beli adalah termasuk daripada transaksi yang bersifat mengikat. Kedua belah pihak tidak bisa membatalkan dari satu sisi, harus dari kedua belah pihak. Secara asal, kalau sesuatu yang telah dibeli, selama sesuatu tersebut ya sudah dibeli kemudian berpisah dari majelis, berpisah dari majelis, sudah tidak lagi ada khiyarul majelis, maka tidak bisa dikembalikan memang. Itu aturan syariat baku. Ya, ditulis seperti ini mungkin hanya sekedar mengingatkan saja. Berbeda kalau sekedar tawar-menawar masih di majelis tersebut, hatta sudah dibayarkan ya. Sudah dibayarkan tetapi belum berpisah. Maka secara syar'i masih bisa dikembalikan secara syar'i. Itu namanya khiyar majelis. Jadi selama belum berpisah badan masih di majelis transaksi boleh dikembalikan. Yang terjadi biasanya kalau yang sudah dibeli itu maksudnya ya sudah pisah badan, sudah pisah tempat transaksi begitu. Kecuali terjadi padanya ghoror, ya, terjadi padanya ghoror, maka itu jatuhnya pada khiyar ghoror, khiyarul aib namanya, khiyarul aib. Atau terjadi penipuan, itu jatuhnya kepada khiyarul ghoben. Maka hal-hal seperti ini ada ilmunya tersendiri. Ternyata sampai di rumah barangnya rusak, belum diapa-apakan sudah rusak. Ya, yang seperti ini masih boleh dikembalikan dan ini tidak berlaku. Dia maksudnya dalam betul-betul ya, artinya bukan karena kesalahan dari si pembeli, memang betul-betul masih dalam segelnya dan sebagainya tapi sudah rusak. Wallahu a'lam. Al-muhim, ahkamul buyu memang harus dipelajari dalam kaitannya permasalahan-permasalahan seperti ini. Jazakumullah khairan, semoga Allah menjaga antum diberikan kesehatan sehingga dapat memberikan ilmu kepada kami. Amin. Juga antum semua semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dan diberi sakit itu sebenarnya juga diberi rahmat ya, diberi nikmat. Betul. Salah satu daripada sesuatu yang sangat butuh untuk kemudian kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kepada kita. Itu betul-betul kita pantas bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala fi'nillah kita husnudzon ya. Innallaha 'inda dzanni 'abdi. Allah itu berada pada prasangka hamba-Nya. Di saat Allah memberikan ujian kepada kita, berada Allah sayang kepada kita. Man yuridullah bi khairan yusib minhu. Kehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan uji dia. Maka di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian bentuknya, buah ini adalah Allah masih sayang kepada saya. Nah, itu akan meringankan sekali. Penyakit seberat apapun akan ringan kalau kita ingat akan hal tersebut. Ya. Berarti dosa saya ini besarnya luar biasa di saat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya penyakit namanya pilek, flu ya paling 2-3 hari sembuh, ini 1 minggu lebih. Nah ini berarti dosa saya perlu digosok sampai habis dan sebagainya. Dosa yang sangat besar. Nah, kita senantiasa untuk mengandalkan bahwa kita ini hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan dosa, hamba yang penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat diberi ujian, sakit dan sebagainya, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.